Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Al-Marhalah, belajar membaca Al-Quran bagi pemula, yang mana pada beberapa kali rekaman yang lalu telah kita bahas tahap pertama dari kitab Al-Marhalah ini, yaitu tahap mengenal huruf-huruf hijaiyah, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang belum diberikan harokat. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ikhwan semuanya dapat memahami dan dapat berusaha untuk mencontoh cara pengucapan huruf-huruf asli tersebut. Dan untuk kesempatan ini kita akan masuk ke tahap kedua dari buku Al-Marhalah, yaitu mengenal harokat dan tanda baca, yang mana dalam bahasa Arab, terutama untuk Al-Quran, karena kita fokus pada penulisan Al-Quran, tanda baca di atas huruf itu ada, atau tanda baca huruf ada beberapa yang sudah biasa kita ketahui. Namun untuk tegak dasar perlu juga kami jelaskan bentuk-bentuk tanda baca tersebut. Yang pertama tentang harokat. Untuk lebih memudahkan kami beri nama harokat tunggal. Ya, harokat tanda baca, satu tanda baca yang ada di atas huruf. Itu yang terbagi menjadi tiga tanda harokat tunggal tersebut. Yang pertama namanya fathah, yang biasa kita dengarkan dengan penyebutan baris atas. Namun untuk lebih baiknya kita pakai istilah fathah, karena akan mendorong kita mempraktekannya sesuai dengan nama harokat tersebut, yaitu harokat fathah. Fathah artinya membuka, membuka secara tidak berlebihan, tidak terlalu nganga, terlalu membuka lebar mulutnya, dan juga tidak terlalu kurang dalam membukanya. Itu fathah dalam artian membuka mulut secara normal sehingga menghasilkan bunyi A ketika mengucapkannya, menghasilkan bunyi A atau mengarah ke A. Karena membuka secara normal artinya tidak terlalu membuka lebar dan juga tidak terlalu kurang dalam membukanya, sehingga akan menghasilkan bunyi A atau mengarah ke A. Kecuali pada 8 huruf berikut, itu huruf Ra, Kha, Sad, Dad, Ghain, Ta, Qaf, Dha. Maka 8 huruf tersebut ketika fathah maka dia akan menghasilkan bunyi mengarah ke O. Anda akan coba untuk mengejakan secara keseluruhan huruf-huruf hijaiyah yang huruf-huruf aslinya telah kita telkinkan beberapa kali rekaman yang lalu. Yang pertama, huruf-huruf yang dibaca mengarah ke A ketika berharokat fathah, maka membuka mulutnya sama semuanya, apapun huruf-huruf yang akan kita sebutkan berikut dari huruf-huruf yang mengarah ke A. Ya, mungkin sambil Bapak dan Ikhwan mendengarkan rekaman ini langsung mengikuti cara pengucapannya. Yang pertama hamzah fathah, karena alif tidak akan pernah berharokat sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rekaman yang pertama yang lalu. A, A. Kemudian Ba, kalau berkata fathah jadi Ba, Ba, ta sa ja ha da za za sa sha a fa ka la ma na wa ha ya. Ya, tetap diperhatikan cara memulai pengucapan huruf tersebut sebagaimana yang telah ditalkinkan di rekaman yang pertama yang lalu, atau rekaman pada tahap pertama yang lalu. Anda ulangi sekali lagi dan langsung diikuti, dan diusahakan membacanya dengan suara pendek sehingga langsung berlatih bagaimana bacaan huruf yang berharokat fathah yang dibaca pendek. Anda akan berikan jeda beberapa saat setiap huruf yang Anda baca supaya antum bisa mengikutinya. A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, za, sa, sha, a, fa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Ya, untuk contoh pengucapan fathah yang mengarah ke A ini yang keliru atau kurang tepat pengucapannya, kurang membukanya mulut menjadi E, E, B, B, T, kurang, agak membuka sedikit menjadi Ta dengan T, atau terlalu membuka menjadi seakan-akan O jadinya, Ba, Ta, Sa, terlalu lebar atau membulat mungkin. Pokoknya membuka mulut secara normal sehingga menghasilkan bunyi yang mengarah ke A. Untuk mendekatkan pemahaman, maka disebutkan untuk mengarah ke A bunyinya. Kemudian sisa huruf yang lain, ada huruf yang 8 mengarah ke O ketika mengucapkannya. Hurufnya itu langsung diikuti. Ra, kha, sa, da, gha, ta, qa, dha. Ya, mungkin rekaman ini bisa antum ulang untuk memutarkannya sehingga pengucapannya seperti itu, dengan tetap kalau lupa pengucapan yang tepat dari huruf masing-masing huruf, didengarkan kembali rekaman cara pengucapan huruf pada tahap pertama ketika huruf tersebut tidak berharokat. Memulainya, jangan ujung yang diperhatikan, tapi memulainya. Anda ulangi sekali lagi secara keseluruhan dari huruf-huruf yang berharokat fathah, baik yang mengarah ke A dan juga mengarah ke O. A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, za, sa, sha, a, fa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Tapi yang mengarah ke O, ra, kha, sa, da, gha, ta, qa, dha. Jadi hanya 8 huruf yang mengarah ke O ketika fathah, yang lainnya diarahkan mengarah ke A bunyi fathahnya. Baik, mudah berfaedah untuk antum semuanya untuk tahap kedua ini dalam kitab atau buku Al-Marhalah cara pengucapan huruf yang berharokat fathah untuk setiap huruf, dan untuk rekaman berikutnya insyaallah taala akan kita coba di dalam rangkaian huruf-huruf yang dibentuk dalam kata-kata bahasa Arab. Tayyib wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.